Kami ibni Ma'adi Karim. Sehingga Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam menyampaikan bihasab ibni Adam akalat yukim nasulba. Cukuplah bagi ibnu Adam makanan yang dengannya menegakkan daripada punggungnya. Cukup baginya makanan yang bisa apa? Menegakkan daripada punggungnya. Fa'inkana la buddha atau fa'inkana la mahalata, ini artinya tidak bisa tidak lebih daripada itu, fa'thulus li ta'amih, wa'thulus li syarobih, wa'thulus li nafasih. Maka sepertiga untuk makanan, sepertiga untuk minum, dan sepertiganya lagi untuk apa? Untuk nafasnya. Jangan sampai makan kekenyangan, ya. Sampai-sampai untuk sekedar nafas saja sesak rasanya. Maka ini akan sangat berpengaruh pada kemampuan daya nalarnya, daya pikirnya, dan juga daya kekuatan hafalannya. Membaca pada kitab-kitab ahlul ilm, ini adalah wasilah. Wasilah yang sangat-sangat besar, sangat penting untuk meraih daripada ilmu. Akan tetapi, membaca ataupun mempelajari ataupun belajar dengan seseorang, ya, kitab-kitab nafiah, kitab-kitab yang masya Allah, musmirah, tetapi kalau tidak mampu untuk tarkiz, tidak mampu untuk hudur zihen, menghadirkan hati, menghadirkan pikiran, konsentrasi, ya, ia tidak akan bisa untuk meraih daripada kemaslahatan, kemanfaatan ilmu secara maksimal. Sehingga butuh adanya pemilihan waktu-waktu yang tepat, tempat yang tepat, agar bisa lebih sempurna. Juga kondisi badan kita, juga nutrisi itu juga sangat membantu sekali. Qala al-khatib wa ajwad amakin al-hifat al-huruf. Dan tempat yang paling bagusnya, yang paling baiknya untuk hafalan adalah al-huruf. Yani al-huruf al-aliyah. Ini dalam al-faqih wal-mutafaqih, ucapan al-khatib ini. Di sana kalau kita rujuk kepada kitab aslinya, al-huruf al-aliyah. Duna sufla, begitu kalimatnya. Yani di tempat-tempat yang tinggi, bukan tempat-tempat yang rendah. Wa kullu mawdi' ba'idun 'anil malhiyat, dan setiap tempat yang jauh daripada perkara-perkara yang akan melenakan, itu adalah tempat yang paling baiknya, ya, untuk hafalan. Kalau seseorang memiliki tempat, ya ketinggian tentunya dalam artian dia bisa lebih tarkiz, bisa lebih konsentrasi tanpa gangguan, ya kan? Dan gangguan ini kan macam-macam, bisa bising suara, bisa anak-anak, bisa terkadang juga bahkan istri, ya. Ini juga akan bisa menjadi muskilah di saat seseorang belajar. Sehingga kalau seseorang memiliki tempat khusus misalnya untuk dia bisa konsentrasi, hafalan, ataupun belajar, tidak diganggu oleh berbagai macam gangguan-gangguan tersebut, akan bisa lebih sempurna dalam pencapaiannya, dalam pemahamannya. Maka tepat sekali apa yang disebutkan oleh Al-Khatib Al-Baghdadi di sini. Ajwad amakinil hifat al-huruf. Kalimat sebelumnya, kalimat daripada Al-Khatib Al-Baghdadi sebelumnya adalah walil hifat amakin yang bagi lil mutahafid an yalzamaha. Dan untuk hifat, untuk hafalan, itu terdapat tempat-tempat yang selayaknya, sepantasnya bagi orang yang hendak menghafal untuk senantiasa menjaganya. Ini yani untuk merealisasikannya, mencari tempat tersebut. Tempat yang paling bagusnya adalah ini, al-ghuraf al-aliyah, atau al-ghuraf duna sufla, atau duna sufal. Ini kamar-kamar yang tinggi, bukan yang bawah atau yang rendah, yang memungkinkan banyak terjadi gangguan. Wa kullu mawdhi' ba'idun 'anil malhiyat wa laisa bi mahmud al-hifdh bi hadratin nabat. Dan tempat yang jauh dari berbagai macam perkara yang melenakan, dan juga bukan tempat yang bagus, ya, al-hifdh bi hadratin nabat. Al-hifdh bi hadratin nabat itu bukan tempat yang bagus. Wal khadirah wal anhar. Mau hafalan kok di taman, di hadapannya tanam-tanaman yang indah. Ini justru akan melenakan. Pikiran tidak bisa terkis, tidak bisa fokus, tapi akan terlenakan dengan keindahan yang ada di hadapannya. Yang hijau ataupun semilir, ya, apa istilahnya itu, aliran air, gemericiknya air, al-anhar. Ya, dia akan justru terkecoh dan akan terpalingkan, ya, terkisnya dia, konsentrasinya dia kepada perkara-perkara tersebut. Kalau waktunya adalah waktu roha, waktu nuzha, ya, ya memang dicari tempat-tempat seperti itu selayaknya, ya, supaya kita bisa betul-betul murtah. Tetapi ini sekarang kita sedang ingin hafalan misalnya, justru cari tempat yang sunyi, ya. Cari tempat yang kita bisa betul-betul konsentrasi. Kemudian waqwari'ut tariq. Waqwari'at turuk, ya, di situ at-turuk, tapi kalau di dalam kitabnya yang asli ini Al-Faqih wal Mutafaqih waqwari'at tariq begitu. Qawari' at-tariq, yakni jalan yang jadi lalu lalang orang. Ini juga akan sulit untuk bisa tergis. Wa dhajit al-aswat, dan suara-suara bising. Lan hatamna min khuluwil qalb ghaliban, karena itu semua akan menghalangi daripada tergis. Khuluwil qalb itu artinya hati yang kosong, dalam artian bisa konsentrasi. Umumnya begitu. Dan tentunya apa yang disebutkan di situ kaitannya dengan kondisi di saat memang kondisinya itu adalah kondisi yang normal, ya, dalam kondisi-kondisi ikhtiari memungkinkan untuk kita memilih. Adapun dalam kondisi-kondisi yang di situ tidak bisa kita memilih, di tempat manapun, dalam waktu apapun, dan kita butuh untuk belajar, ya, kita butuh untuk kemudian dengan semangat, dengan usaha, dengan kegigihan, ya, tetap melakukannya. Itu adalah sesuatu yang paling idealnya yang disebutkan di sini. Kalau memungkinkan hal tersebut, itu yang diharapkan. Juga kalau misalnya belajar di tempat yang terang, jangan kemudian yang sangat terang sekali justru akan menyilaukan mata, justru akan membuat mata itu lebih mudah capek, ya. Tetapi jangan pula redup, itu juga pengaruhnya buruk terhadap kesehatan mata dan juga terhadap terkiz, ya, konsentrasi akan kesulitan. Ini juga kaitannya dengan kalau memungkinkan dalam artian dou ataupun cahaya itu cahaya yang betul-betul pas lah di mata kita, enak, ya. Kalau kurang misalnya, ya, jangan, istilahnya cari tempat yang cahaya tersebut, pencahayaan itu sangat sangat ideal. Juga misalnya tempat yang di situ banyak orang yang ngobrol misalnya, kita menyendiri, menjauhi tempat-tempat tersebut. Itu di antara gambaran salaf kita, mereka bagaimana usaha mereka di dalam, ya, thalabul ilm. dalam tarkiz, dalam konsentrasi, dalam menghafal, dalam murojaah, ya, mencari waktu-waktu dan tempat-tempat yang ideal. Wallahu ta'ala alam bisawab. Ini yang bisa kita pelajari pada pertemuan kali ini. Naktabi ilahuna. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.